makin tak terkendali. Kesalku pada cinta lugumu. Sejuta percaya kau berikan, malah tak jadikan tantangan bagi sifatku yang bertabrakan dengan kesetiaan. Tak harus apa lagi, harus gimana lagi melarikan diri darimu. Adakah jurus terjitu? Apa lagi harus gimana?